Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berharap agar para elit, akademisi hingga para politisi yang masih memiliki idealisme untuk kemajuan bangsa dan negara tidak hanya tinggal diam berpangku tangan melihat kekacauan dan kesemerawutan politik, demokrasi hingga ketatanegaraan di negeri ini pasca reformasi. Menurutnya, pemilu tahun depan adalah momentum bagi mereka-mereka yang idealis serta realistis untuk menyingkirkan para oportunis yang selama ini telah memanfaatkan kondisi politik dan demokrasi di tanah air untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apakah cukup waktu kita untuk memperbaiki jika pemilu akan berlangsung tahun depan? Nah, ya, kalau perjuangan untuk perbaikan itu kita nggak boleh, tidak boleh kenal kata lelah gitu. Nah, jadi, salut lah dan mengharapkan lebih banyak lagi teman-teman seperti Akmal Taher yang turun gunung lagi semua kayak begitu, gitu. Sudah nggak nyari apa-apa lagi gitu. Ya turun gunung lah melakukan itu. Dan ini banyak yang sudah senior juga. Saya kemarin ketemu mantan Batur Migas Hilir gitu. Itu Bagus Aryono gitu. Yang sebelumnya aktivis di Golkar gitu, tapi karena teman dari kuliah dulu saya tahu ada koridor idealis yang dia nggak mau langgar gitu. Dia lebih realis lah, bukan idealis lagi, tapi juga bukan oportunis. Dia bilang, gue nyesel juga ki jadi pejabat gitu. Dia nanya, kan dia udah pensiun gitu. Kenapa? Gue nanya. Iya, gue nggak bisa nyari duit katanya. Kalau tahu begitu, gue jadi pengusaha aja. Saya bilang, ya balik lagi lah, turun di ruang pengambilan keputusan politik aja, jangan pensiun umur 60, mati umur 80, masih ada 20 tahun lagi ruang pengabdian itu kan. Tapi tampaknya tidak cukup hanya beberapa gelintir idealis untuk melakukan itu ya Pak Her? Nah, kita dorong semua seperti itu kan. Yang dengar siaran ini nanti juga mudah-mudahan terdorong lagi, kita nggak bisa biarkan republik ini tenggelam terus kita bergantungan di emasnya Monas, itu emas itu nggak ada gunanya juga gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.